Mitra bisnis, lebih dari 1 ton daging celeng disita dari pedagang bakso, di mana akhir nasib daging celeng ini dimusnahkan dengan dibakar. Ada yang berpendapat, mestinya bisa dijadikan makanan untuk hewan yang ada di kebun binatang. Untuk membicarakan masalah ini, kami telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Andrinov Chaniago. Pak Andrinov, bagaimana komentar Anda dengan peristiwa ini? Ya bisa saja, asal tidak merugikan pihak manapun ya, kemudian memberi manfaat yang bisa diambil gitu ya. Memang ya tentu harus didengar pandangan dari orang-orang yang ya stakeholder-nya gitu ya. Ya kalau daging celeng itu ya misalnya dikasih ke hewan kebun binatang ya, tergantung apa perlu dikhususkan lagi hewannya apa gitu yang mau dikasih makan yang itu ya. Tapi kalau menimbulkan pro kontra ya lebih baik tidak usah, tapi dicari yang memang disetujui oleh semua stakeholder ya. Ini kan hanya salah satu contoh saja ya Pak. Kebanyakan pemerintah itu kalau menyita barang pasti ujung-ujungnya dibakar, seperti miras. Kenapa sih nggak dijual aja Pak? Kan uangnya bisa masuk ke kas negara juga. Itu dia, nggak harus dibakar memang. Kan ada juga misalnya kalau kayu kan dijual, dilelang. Kalau miras memang dimusnahkan ya, karena alasannya ya kalaupun dijual itu berarti kan menambah banyak orang yang minum minuman keras kan gitu maksudnya. Tergantung barang sebetulnya, efek dari barang itu. Tapi kan jadi mubazir, Pak. Memang, karena kalau dilihat hanya dari nilai ekonomi, ada yang disayangkan ya. Tapi nilai manfaat yang lain itu juga nilai ekonomis yang tidak terhitung. Misalnya kalau menimbulkan pro kontra atau menimbulkan konflik ya, ini juga harus dihitung sebagai ini, nilai dari barang itu. Menurut Bapak, seharusnya pemerintah bagaimana dalam menyikapi masalah seperti ini? Kalau soal ya daging celeng kan masalahnya kan masalah sama aja perdagangan yang ilegal ya, yang merugikan konsumen muslim. Jadi ya tentu harus dicegah, bagaimanapun caranya harus disiapkan sistemnya juga. Nah masalahnya kemudian barang sitanya ini nanti bagaimana cara memanfaatkannya. Itu prinsip yang dipakai dalam kebijakan publik gitu. Kalau memang tidak ada yang pihak yang lain yang dirugikan dan dia memberikan keuntungan tertentu ya bisa, nggak harus dimusnahkan atau dibakar. Demikian pengamat kebijakan publik Andrinov Chaniago. Saya Kori Lumenta.